berikan makan burung-burung. Mestinya negeri ini lebih lembah dari itu. Jika Allah naungi semua tumbuhan, harusnya negeri ini lebih teduh dari itu. Ada apa gerangan? Adakah salahku menghambat semua keberkahan? Ada apa gerangan? Adakah raguku tutup semua keberkahan? Padamu ya Allah, kami gantungkan semua doa dan ikhtiar niat kehidupan kami. Padamu ya Allah, harapan semua keberkahan. Tuntunlah kami selalu berjalan dalam syariat-Mu. Padamu ya Allah, kami gantungkan semua doa dan ikhtiar niat kehidupan kami. Padamu ya Allah, murnikan semua keberkahan. Jagalah kami selalu berjalan dalam syariat-Mu. Berikan kenyang ikan di lautan, mengapa masih ada dahaga di negeri ini? Jika Allah cukupi semut hingga singa di hutan, pantaskah kita berharap pada selain Allah? Ada apa gerangan? Adakah salahku menghambat semua keberkahan? Ada apa gerangan? Adakah raguku tutup semua keberkahan? Padamu ya Allah, kami gantungkan semua doa dan biar niat kehidupan kami. Harapan semua keberkahan, tuntunlah kami selalu berjalan dalam syariat-Mu. Padamu ya Allah, kami gantungkan semua doa dan ikhtiar niat kehidupan kami. Padamu ya Allah, murnikan semua keberkahan. Jagalah kami selalu berjalan dalam syariat-Mu.